بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Qala Sahabatul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qawluhu ma kana lin nabiyyi walladina amanu istaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba al ayah. Ini ada ta'liq. Ini ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam matan kitab ini. Ada taliknya. Karena lanjutannya, wa anzalallahu fi Abi Thalibin innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ta'liqnya yang belum kita baca, lihat nomor 1 tekan kaki. Semuanya punya? Ada yang gak punya? Bagi yang gak punya cukup mendengarkan atau nanti bisa menyalin dari sebagian cetakan yang ada ta'liq di sebagian nuskha yang ada. Qala Syekh Muhammad Hamid Fikri rahimahullah ta'ala, al-hidayatu tutlaku ala khalqil huda fil qalb wa tahwilihi minad dalal wal kufr wal fusuk ilal huda wal iman wat ta'ah. Sebagian ada yang punya ya? Ada yang punya? Ada. Baik. Al-hidayah, ya ini petunjuk, itu terlaku besar diungkapkan atas makna khalqil huda, ya ini diciptakannya petunjuk pada hati, diwujudkan. Dan bisa diungkapkan juga wa tahwilihi minad dalal, dan bisa diungkapkan tentang apa? Tahwil mengarahkan hati dari kesesatan dan kekufuran dan kefasikan kepada petunjuk. Wa tahwilihi, dhamir ini kembali kepada al-qalb. Ya ini hati diarahkan, dialihkan dari kesesatan dan kekufuran dan kefasikan kepada petunjuk. Pengalihan hati ini tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kesesatan dan kekufuran dan kefasikan kepada petunjuk dan kepada iman dan ketaatan. Wa tasdidi ala siratillahil mustaqim wa tasbitihi alaihi. Tasdid, hidayah bisa diungkapkan pada lurusnya hati atas jalannya Allah yang lurus. Wa tasbit, dan ketetapan hati pada jalan tersebut. Itu makna ahli hidayah. Dari si makna yang pertama. Wa di mukhtasatun billahi ta'ala. Makna ini adalah khusus dengan Allah, khusus yang Allah yang memilikinya. Mukhtasatun billah. Allah yang terkhusus dengan memiliki kemampuan ini. Adanya petunjuk pada hati. Pengalihan hati dari sesat, dari kekufuran, dari kebusukan kepada petunjuk, kepada iman, kepada ketaatan. Lurusnya hati di atas jalan yang lurus, jalannya Allah yang lurus, dan tetapnya hati pada jalan tersebut, ini adalah perkara yang khusus Allah yang memilikinya. Li'annahu alladhi yuqallibul quluba yasrifuha. Karena dialah Allah zat yang membolak-balik hati. Atau yusarifuha, dan yang mengarahkan hati tadi kepada arah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Wa yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, dan Allah menunjukkan siapa yang dikehendaki, juga menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil, dan siapa yang Allah tunjuki, tidak ada baginya, bagi orang tersebut tidak ada bagi siapapun orangnya yang mampu menyesatkan orang yang telah Allah berikan petunjuk kepadanya. Wa may yudlil fama lahu min had, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada baginya petunjuk siapapun orangnya. Waya ya'ni al-hidayah. Al-manfiyatu fil ayah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ghairihi min babi aula. Hidayah yang tadi dalam makna yang pertama tadi, yaitu khusus bagi Allah azza wa jal. Hidayah yang tertiadakan dalam ayat tadi adalah tertiadakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari yang lainnya lebih utama harus tertiadakan. Itu dengan kata yang sering kita dengar, ucapan yang ringkas, yaitu hidayah taufik. Hidayah taufik enggak ada yang mampu memiliki kecuali Allah azza wa jal. Faman idda'aha min masyaikh turuq sufiyyah wa nahwihim وَزَعَمَ أَنَّهُ يَدْخُلُ قُلُوبَ مُرِيدِهِ وَتَلَامِيذِهِ وَيَعْلَمُ مَا فِيهَا وَيُصَرِّفُهَا عَلَى مَا يُرِيدُ فَهُوَ كَاذِبٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ. Maka barang siapa yang mengklaim hidayah dari sisi makna yang pertama, barang siapa yang memiliki pengakuan hidayah tadi dari sisi yang pertama atau makna yang pertama, dari kalangan mereka para masyayikh turuq sufiyyah, tokoh-tokoh tarekat sufiyah dan yang semisalnya, dan punya anggapan bahwasanya dia masuk pada hatinya orang-orang yang mengikuti murid. Murid itu bahasa Arab, kita bilang juga bahasa Indonesia juga murid, para pengikut. Ini orang yang mengklaim bahwasanya dia bisa masuk ke hatinya para murid-muridnya, para murid dan talamid namanya sama, dan mengetahui apa yang ada dalam hati, dan bisa mengarahkan kepada apa yang dia inginkan, bisa mengarahkan hati kepada apa yang dia inginkan. Maka barang siapa yang mengakui pengakuan seperti ini adalah kadzibun dzalun mudzil, dusta, sesat dan menyesatkan. Wa man saddaqa dzalika, dan barang siapa yang membenarkan pengakuan tersebut, bahwa dalun mukadzibun lillahi wal rasulihi, maka dia juga orang yang sesat, mendustakan Allah dan mendustakan rasulnya. Itu makna yang pertama terkait dengan makna al-hidayah, dengan lafaz al-hidayah. Wa tutlaqu hiya yani al-hidayah wa tutlaqu alal ilm wat tilala wal irsad bil Qur'an wa nahwihi ala tariqin najat was-sa'adah. Dan hidayah dalam makna yang kedua bisa diungkapkan pada perkara yang berhubungan dengan ilmu, dilalah, pengarahan, irsyad, bimbingan dengan membawa bimbingan dengan Al-Quran. Dan semisalnya di atas jalan yang selamat dan jalan sa'adah, jalan keberuntungan. Wa hadhi yaqdiru 'alaiha al-makhluq, maknanya bahwasanya sekedar masuk perkara ilmu tahu tentang ini jalan yang lurus, dia mengarahkan, menunjukkan yang ada dalam Al-Quran dijelaskan, dan semisalnya ini adalah makhluk mampu untuk berbicara tentang masalah hidayah ini. Wa ya al-musbata lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qouli ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini hidayah yang musbata, hidayah yang tertetapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh mampu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yakni mampu memberikan penjelasan, punya kemampuan. Ya kan, bahkan beliau tugasnya adalah itu. Tugasnya adalah mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Berhubungan dengan perkara dunia dan perkara akhirat. Ini Rasulullah SAW diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Tapi menciptakan petunjuk pada hatinya seseorang, beliau enggak memiliki kemampuan. Sebagaimana telah lewat penjelasan yang telah mencukupi dan lengkap dalam apa yang ditetangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam syarahnya beliau ini. Qala rahmatullah wa qad aujaba, yakni berkata Syekh Muhammad Ahmad Fiqih, wa qad aujaba Allahu ala ahlul ilm ayyakumu biha. Yakni biha, yakni bi hidayati, maknanya dilalah. Dan sungguh Allah telah mewajibkan kepada ahlul ilm agar mereka melaksanakan tugas ini, yaitu memberikan dilalah, memberikan bimbingan dengan Al-Quran. Fayursidun nasa wayahduhum bil amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar ila siratillahil mustaqim. Maka mereka ahlul ilm membimbing manusia, menunjukkan mereka dengan berupa wujudnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, melarang dengan memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, kepada menuju kepada jalan Allah yang lurus. Wa aktsarun nasi la yumayyizul farqa baina hidayataini. Perhatikan di sini ikhwah. Dan kebanyakan manusia tidak mampu membedakan perbedaan antara dua lafaz al-hidayah. Ya, ini hidayatul taufik dan hidayatul irsyad, hidayatul dilalah, ini kebanyakan manusia tidak bisa membedakan. Faba'duhum ya'tadi 'alal hudud wa ba'duhum yatrukul amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar muhtajjan bil aya innaka latahdi innaka timman ahbabta wa dha wa dhaka jahlun wa dhalalun. Karena enggak mampu memberikan antara dua makna al-hidayah, sebagian mereka ya tadi alal hudud, melampaui batas-batas. Sebagian mereka meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, sebagian mereka meninggalkan perintah dengan kebaikan, enggak mengajak orang kepada kebaikan. Sebagian mereka juga melarang dari kemungkaran. Beralasan dengan ayat tadi, innaka latahdi man ahbabta, artinya kelemahan dia, enggak mampu mengajak kepada kebaikan, enggak mampu melarang dari kemungkaran, dibawakan ayat sebagai bentuk alasan dari sisi kelemahan tadi, tapi bukan pada tempatnya. Alasannya apa? Innaka latahdi man ahbabta, padahal ayatnya benar tapi madlulnya salah. Dalilnya sahih, benar Al-Quran, innaka latahdi man ahbabta, tapi madlulnya tidak tepat. Dia tahu kemungkaran, tidak mengingkari kemungkaran. Dia tahu kebaikan, tidak tahu, tidak mau mengajak kepada kebaikan. Lalu bilang innaka latahdi man ahbabta, ini adalah keliru. bukan pada tepatnya. Maka dikatakan wa hadza wa dzaka dhalalun sahlun wa dhalalun, ini dan itu, dua kelompok manusia ini adalah pemikirannya sesat, kebodohan dan kesesatan. Ini melampaui batas atas batasan-batasan yang diberikan batasan kepada oleh Allah Ta'ala. Apa itu batasannya? Seorang manusia sepandai pun dia, sepinternya apapun dia orangnya, gak mampu menciptakan petunjuk pada hatinya seseorang, gak mampu mengalihkan hati dari kesesatan, dari kekufuran, dari kefasikan kepada petunjuk, kepada iman dan kepada taat. Gak ada yang mampu, bahkan dirinya sendiri, walaupun orang yang paling cerdas, tapi ketika Allah sesatkan, dia gak akan mampu untuk mengalihkan hatinya dari kesesatan kepada petunjuk, apalagi mau mengalihkan hatinya orang lain. Maka itu modal cerdas, modal pinter, kalau disesatkan oleh Allah Ta'ala, gak ada seorang pun yang mampu menunjuki dia, ya kan? Maka bagaimana para masyayikh sufia mengklaim bahwasanya dia bisa masuk pada hatinya para pengikutnya, bisa membolak-balikkan hati sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan yang lebih parah lagi, kenapa murid-muridnya percaya? Ini yang lebih parah, ya kan? Dan itulah bahaya taklid, bahaya fanatik, bahaya ta'assub, bahaya tahazzub, seperti itu. Dikiranya bahwasanya apa yang telah datang dari masyayikhnya ini cukup sebagai bimbingan yang menguntungkan, walaupun pada hakikatnya dibawa kepada neraka. Ini dikatakan babak tugum ya tadi alal hudud. Al hudud jamak dari kata had, ini batasan. Batasannya seorang hamba yaitu enggak mampu menciptakan petunjuk pada hatinya seseorang. Enggak mampu mengalihkan hati dari sesat kepada ketaatan. Perhatikan. Ini batasan seseorang enggak mampu. Adapun tentang hidayatul dilalah, petunjuk yang berupa adalah sekedar pengarahan. Ini adalah Allah memberikan kemampuan kepada para nabi dan para ahlul ilm, ya kan? Bagi siapa yang muwaffaq dari kalangan ahlul ilm, maka dia diberikan kemampuan untuk menunjukkan kepada kebenaran. Tapi menciptakan kebenaran pada hatinya seseorang, ini bukan haknya manusia. Dan yang lebih mengerikan adalah tadi, kelemahan yang pada dirinya gak tahu kebaikan, gak tahu kemungkaran, atau tahu kebaikan tapi gak mengajak, tahu kemungkaran tapi gak mengingkari. Alasannya apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Ini ayatnya sahiha, dalilnya sahih, tapi madlulnya yang bukan pada tempatnya. Ini yang perlu diketahui bahwasanya istidlal syai'un wa dalil syai'un akhir. Dalil sa'un wa istidlal sa'un akhar, dalil dan istidlal itu tidak satu perkara. Sudah banyak mereka itu membawakan dalil yang sahih, tapi penempatan dalil tadi pada apa yang dia ingin ternyata keliru, bukan pada tempatnya. Sebagaimana yang telah dibentangkan, ya kan? Antum baca nanti kalau sudah tercetak kitabnya Ustadzuna Abdul A'la. Di situ pembentangannya adalah perkara yang paling terpenting, yaitu penempatan dalil yang bukan pada tempatnya, ya kan? Telah tulis panjang lebar, dan itu tolong diketahui biar orang itu enggak terkecoh dengan tulisannya seorang yang menulis, sedangkan karena bodohnya orang yang membaca dikiranya benar. Karena kebodohan orang yang membaca dari kekeliruan seorang yang menulis dikiranya benar, maka penulisnya juga salah duga, pembacanya juga terpedaya, dikiranya benar. Maka butuh bayan, butuh penjelasan, ya kan? Maka dengan demikian dilakukan, ya kan, diwujudkan berupa tulisan pembentangan tentang pembenahan apa yang telah dirusak oleh sebagian orang yang merusak dengan nama dakwah, dengan nama ingkarul mungkar, dengan nama, ya kan, ikut di atas sunnah dan semisal, ternyata apa, keliru dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Maka itu, ya kan, bagi siapa yang penasaran untuk segera membaca, ya tolong hubungi Abu Muslim biar dicetakan. Tapi kalau mau yang rinci dan yang sudah diterjemahkan, ya tunggu sampai saatnya. Kan kitabnya tebal, kitabnya tebal. Sebagai contoh yang saya inginkan di sini adalah seperti tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Alasan bagi orang yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Dan ini termasuk kesesatan, kebodohan dan kesesatan. Dengan kelemahan yang ada pada dirinya dicarikan dalil untuk pembenaran. Dalilnya benar, tapi kesalahan dia tidak mungkin jadi berubah menjadi benar. Salah tetap salah. Bagaimana ya kawan? Maka setelah terbit kitab tersebut, telah beredar, cukup bagi mereka mengatakan apa? Jangan dibaca. Wes, kemampuannya jangan dibaca. Kalau gitu aja semua orang bisa Quran, jangan dibaca, selesai. Orang Nasara pun bisa ngomong gitu. Quran yang itu jangan dibaca, nanti kalian sesat. Cuma itu tok kemampuannya. Ya kan? Seperti orang-orang sufi, hindari Wahabiyin, hindari Wahabiyin, plek, enggak ono hujah yang lain. Kalau memang punya kepandaian, silakan dibantah. Dan kita tengok bantahnya kayak apa. Apakah semakin mengetawakan atau gimana? Nah itu. Ya kan? Sendakan ini nantang-nantang. Jangan suka cuma menggertak. Ya kan? Baru ngomong langsung dikirimi, dikiranya belum selesai, dikiranya enggak ada nulis. Ya kan? Jangan cuma menggertak. Jangan cuma menggertak, langsung aja. Setelah ngomong besok langsung di nah ini. Ya kan? Bisa kau telan, bisa kau bikin bantal. Nah itu. Dan yang saya perhatikan itu. Jadi kadang, maka dalil itu adalah se'un wa istidlal se'un akhor. Bukan semua orang yang beristidlal mendapatkan dalil. Ya kan? Dalilnya tepat, tapi penetapannya bukan pada tempatnya. Ini yang paling terpenting, ya kan, bagi kita seorang thalib. Jangan mudah untuk, yang penting bisa coret-coret dalam lembaran putih menjadi, ya kan, warna-warni, ada Arab-Arabnya, masya Allah gitu, mantep, ya kan. Seperti dulu kasus biawak, ya kan, setelah terbang dan terbit dan terbang sampai ke seluruh dunia, ya kan, sebagian orang bilang kali ini Abu Maksud harus rujuk. Kali ini Abu Maksud harus rujuk. Setelah dilihat, diteliti, ternyata apa? Ya kan? Enggak ada beda dengan Pak Kartolo. Entah Pak Kartolo? Tanya sama Pak Kandar, Kartolo itu tonggo nih, udung Surabaya nih. Tengah mucanya Abu Rama Abu Risalah, Kartolo itu siapa? Nanti ada jawabannya. Berarti kan ya kawan? Taib qauluhu ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu istaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Al ayah ma kana lin nabiyyi, ini namanya apa? Ingkar. Ingkar tidak ada bagi nabi dan orang-orang yang beriman, enggak sepatutnya, enggak sepantasnya, dan tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka orang-orang musyrik tadi uli kurbah, memiliki hubungan kerabat dekat dengan yang memintakan ampun. Jadi nabi dan orang-orang yang beriman tidak sepatutnya, bahkan tidak boleh memintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang-orang musyrik. Dan walaupun seandainya mereka uli kurba tadi, ya kan? Ini kalangan musyrikin termasuk di kalangan keluarga, keluarga dekatnya orang-orang yang mintakan ampun untuk mereka. Aima yam bagi lahum dalika. Maka nalin nabi, maknanya ma yam bagi lahum dalika. Maka lin nabi walina amanu. Enggak sepatutnya bagi nabi dan bagi mereka. Dalika apa? Memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Dan walaupun mereka adalah keluarga dekatnya para nabi dan keluarga dekatnya orang-orang mukmin. Karena musyrik enggak sepatutnya dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Wa wa khabarun bimakna nahi. Ini namanya khabar bimakna insa. Al-khabaru bimakna insa. Dan insa itu bisa maknanya tolap. Ya kan? Perintah dan larangan. Di antaranya adalah doa. Jadi ini khabar. Dalam Al-Quran yang maknanya adalah larangan. Wadzahir anna hadhihi al-ayata nazalat fi Abi Thalibin. Dan yang zahir bahwa ayatnya telah turun pada kisahnya Abu Thalib. Fanal ittiyana bil fa al-mufidati li tartibi fi qawlihi fa anzalallahu. Dengannya fa li tartib faul ataf li tartib maknanya. Fa ataf untuk tartib maknanya apa? Langsung datang apa ayat yang lain yaitu apa innaka la tahdi man ahbabta fanjalallahu ba'da dalika pada qawlihi lastaghfiranna laka ma lam unha anka. Yufidu dalik, yufidu at-tartib. Maka mendatangkan fa yang memberikan faedah untuk tartib untuk apa? Untuk urut langsung dalam perkataannya tadi fa'anjalallahu. Afum? Fa'anjalallahu, maka Allah menurunkannya ayat ini. Setelah lastaghfiranna laka malam unha angka, sungguh aku akan mintakan ampun wahai Abu Thalib untukmu. Kutimintakan kepada Allah Ta'ala selama aku belum dilarang darimu. Ini menunjukkan bahwasanya turunnya adalah pada kisahnya Abu Thalib. Yufidu dhalika yang yufidu bahwasanya ini turun pada kisahnya Abu Thalib. Waqad dzakara ulama li nuzul hadhil ayah asbaban ukhur. Ulama telah menyebutkan tentang keterkaitan turunnya ayat ini ada beberapa sebab yang lain. Fala munafat, artinya apa? Ayat kadang-kadang memiliki sebab turun itu lebih dari satu. Lebih dari satu sebab. Ya kan? Karena dalam catatan yang telah pernah dulu kita lewati hadi kisah waqa'at di Mekah. Ya kan? Wadil aya annahiya nazalat fil Madinah fil munafikin. Bal maksud asbabun nuzul al mutaqaddim. Ya kan? Wa nuzul ini mutaakhir. Wakila innaha nazalat fi Aminah fil Madinah fal aya laha sababani. Jadi ayat ini memiliki dua sebab. Dari sisi turunnya, sebab turunnya ada dua sebab. Maka dikatakan di sini waqadakan al-ulama li nuzul hadhil ayat asbaban ukhur. Ulama menyebutkan bahwasanya terkait dengan turunnya ayat ini ada sebab-sebab yang lain, maka fala munafata, enggak ada sisi kontradiksi. Enggak ada sisi saling nafi menafikan. Alasannya li anna asbaban nuzul qad tata'addadu. Kadang apa sebab-sebab turunnya itu ada kadang apa lebih daripada satu berbilang. Qala al-hafidz amma nuzulul ayat tsaniyah yani innaka la tahdi. Fawadihun fi qisati Abi Thalibin. Berkata al-Hafidz, amma nuzulul ayati tsaniyah, ini ayat yang kedua, yaitu wa innaka la tahdi man ahbabta ila akhir al-ayah. Turunnya ayat kedua ini, yaitu tentang kisahnya Abu Thalib tentang perkara yang gamblang. Ya kan? Mana ayat kedua? Ini ayat innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Wa amma nuzulul ayati allati qablaha fa fi nadharun. Adapun turunnya ayat yang sebelumnya ini, maka ada nadhar. Wa yadharu annal murad annal ayata al mutalliqata bil istighfari nadharat ba'da Abi Thalibin bi muddatin. Dan yang zahir bahwasanya yang dimaksud dengan ayat yang berhubungan dengan permintaan ampun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Ta'ala untuk Abu Thalib, untuk musyrikin, turunnya adalah setelah Abu Thalib bimuddatin, ini dengan waktu tertentu, artinya apa? Enggak langsung bimuddah, muddah adalah waktu. Nadarat ba'da Abi Thalibin, gitu ya, menyantum. Nah, bimuddatin ini terkait dengan meninggalnya Abu Thalib, baru turun ayat yang terkait dengan permintaan ampun untuk orang-orang musyrik tadi. Rasulullah diberikan teguran oleh Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah dan orang-orang mukmin diberikan teguran, janganlah mintakan ampun kepada mereka atau untuk mereka orang-orang musyrik. Ini namanya itab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa bimbingan untuk nabinya dan untuk orang-orang mukmin agar jangan memintakan ampun untuk orang-orang musyrik. Wa ya'amatun fi haqqi wa haqqi ghairihi. Ayat ini adalah walaupun terkait dengan sebab larangan terhadap nabi, tapi umum pada haknya nabi dan pada haknya selain nabi. Wa yuwaddihu dhalika ma ya'ti fi tafsir, dan akan yang dan membentangkan perkara ini akan datang dalam penafsiran, dalam tafsir. Baik. Lihat nomor 2 tentang kisah Qol Bukhari kisah maut Abi Thalibin fi kitabil janaiz bil bab al-hadi wa samanina wa lam yatakallam alaihi al-hafidh bil fath bal hawwalahu ila tafsir. Hawwalahu yang teman ada itu tataliknya bal hawwalahu ila tafsir wa saqahu bi tafsir surati bara'a fa hawwal al-hafidh tafsil al-qawli fihi ila suratil qasas. Baik. Jadi Imam Bukhari membawakan kisah meninggalnya Abu Thalib dalam kitab Janaiz dalam bab yang ke-81. Tapi beliau enggak berkomentar atas perkara ini dalam Fathul Bari. Bahkan mengarahkan, memindahkan kepada kitab tafsir, kemudian dibawakan dalam tafsir Suratul Bara'ah, lalu diarahkan oleh beliau rincian perkataannya dalam perkara ini kepada surat Al-Qasas. Baik. Qala al-Hafidz, sudah ya, sudah selesai. Fa anzalallahu bada dzalika ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu istaghfiru lil musyrikin al-aya wa nazala fi Abi Thalibin innaka latahdi man ahbabta kulluhu dhairun fi annahu mata ala ghairil Islam. Ini bantahan terhadap orang-orang sufi dan sebagian ahlul ilm yang terpedaya dalam perkara seperti Al-Imam Suyuti dan yang lainnya, tergelincir dalam perkara mensikapi Abu Thalib apakah dia mati dalam keadaan muslim atau kafir. Dan yang rajih kuat, tidak ada lagi jalan untuk membantahnya bahwasanya seluruhnya dalam hal ini bahwasanya Abu Thalib mati di atas selain Islam. Wa ifu ma dzakarahu Suhaili annahu ruya bi badi kutubil mas'udi annahu aslama, dan juga melemahkan apa yang disebutkan oleh Suhaili bahwasanya diriwayatkan dalam sebagian kitab-kitab yang nisbatnya kepada Al-Mas'udi bahwasanya dia Abu Thalib masuk Islam. Ini terbantah li anna misla dzalika la yu'aridu ma fi sahih, ya kan? Karena semisal ini adalah tidaklah menentang apa yang dalam kitab sahih. Wa fi tahrimul istighfar lil musyrikin wa muwalatihim wa mahabbatihim. Ini keumuman yang harus diketahui. Dalam ayat ini ada faedah, yaitu haram memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Haram berloyalitas kepada mereka dan haram mencintai mereka. Li'annahu idza harrama al-istighfara lahum famuwalatuhum wa mahabbatuhum aula. Li'annahu idza hurrima al-istighfaru atau harrama al-istighfara lahum, maka karena apa? Bila sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala memintakan ampun bagi para musyrikin, maka memiliki loyalitas pembelaan cinta kepada mereka ini lebih utama, tidak dibolehkan. Maka itu perhatikan ya ikhwah, innaka latahdi man ahbabtah. Ini khatab untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau wahai Nabi tidaklah bisa menunjuki kepada orang yang kau cintai. Ini kalimat engkau cintai ini ada sebagian ulama harus mengarahkan pada makna yang lain. Sungguh engkau tidak bisa menunjuki, ya kan? Man ahbabta hidayata, man ahbabta hidayatahu. Bukan orang yang cinta apa? Menginginkan petunjuk baginya. Kamu enggak akan mampu menunjuki orang yang kau cintai, bukan orangnya tapi petunjuknya yang kau cintai. Man ahbabta hidayatahu. Nah, itu. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang musyrik siapapun dia orangnya enggak boleh dicintai. Mampu ya kawan? Walaupun bapak, walaupun paman, walaupun adik, walaupun ibu, enggak boleh dicintai. Kenapa? Karena mintakan ampun saja enggak boleh, lebih-lebih lagi dicintai. Maka dalam konteks ayat ini, innaka la tahdi man ahbabtah, sehingga engkau tidak mampu menunjuki, tidaklah kamu bisa menunjuki orang yang kau cintai petunjuknya. Yang kau inginkan dia dapat petunjuk, bukan orang yang cintai, tapi sifat yang pada dirinya yang harus dicintai, yaitu berupa petunjuk inilah. Kamu enggak akan mampu. Nah, dari sisi ini lepaslah bahwasanya beliau juga tidak mencintai pamannya. Dari sisi ini bahwasanya beliau tidak mencintai pamannya karena pamannya apa? Musyrik. Dan beliau dilarang, semua orang dilarang mencintai musyrik. Maka itu ayat ini harus diarahkan kepada mencintai petunjuknya, menginginkan petunjuknya, bukan mencintai orangnya. Karena orangnya musyrik maka enggak boleh dicintai. Ini yang dirojekan oleh banyak dari kalangan ahlul ilm terkait dengan makna ayat ini, innaka la tahdi man ahbabtah. Sebenarnya juga yang ditegaskan oleh Syekh Mukbil dalam sebagian kitab yang pernah ana lewati seperti itu. Terkait dengan kisahnya Abu Thalib ini, apakah Rasulullah mencintai pamannya padahal dia adalah musyrik? Maka pengarahan dari penafsiran ayat ini adalah tadi, mencintai petunjuk yang ada pada dia seandainya ada, tapi enggak ada. Bukan mencintai orangnya. Orang alam. Kenapa? Karena penjelasannya tadi jelaskan bahwasanya ya kan? Wa fi tahrimul istighfari lil musyrikin wa muwalati wa mahabbatihim. Dan ini umum, musyrikin siapa saja. Bahkan dekat dengan apa? Dengan apa? Walau kanu ulil qurbah. Nah. Jadi haram memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, haram mencintai mereka, mendukung mereka, loyalitas kepada mereka haram. Li'annau idha hurrimal istighfaru lahum famuwalatuhum wa mahabbatuhum aula. Harus aula apa? Aula bitahrim. Kalau mintakan ampun saja diharamkan, maka mencintai mereka lebih utama untuk diharamkan. Jadi dari sisi ini Nabi tidak bisa dikatakan mencintai pamannya, tapi mencintai petunjuk yang ada pada dia seandainya ada. Allah alam. Kemudian kita lanjutkan dalam fihi masail. Qala al-muallifu wal musannifu rahimahullah ta'ala fihi masail al-ula tafsiru innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Di antara penafsiran tadi bahwasanya hidayah itu bukan ciptaannya manusia. Maknanya apa? Hidayah petunjuk bukan ciptaannya manusia, bukan buatannya manusia. seorang enggak mampu membuat hidayah, enggak mampu mengalihkan hati dari sesat kepada iman, enggak ada yang mampu. Baik hatinya sendiri atau hatinya orang lain enggak akan mampu. Asalnya tafsir qul ta'ala maka lan nabiy man amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurbah mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Itu tadi bahwasanya haram bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman mintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun keluarga dekat. Walaupun keluarga dekat. Tuntutannya bahwasanya kalau mintakan ampun saja enggak boleh, maka mencintai juga lebih utama tidak boleh. Asalisah ya al-masalatul kabira tafsiru qawlihi kulla ilaha illallah bikhilafi ma alahi man yadda'il ilma. Perhatikan ya ikhwan, masalah yang sangat besar yaitu penafsiran perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kul la ilaha illallah. Kul ya ammi, katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Ini beda dengan apa yang ada pada orang yang mengklaim memiliki ilmu. Lihat penjelasannya, katsirun min adiyail ilm. Katsirun min adiyail ilm, apa dia itu? Katsirun min adiyail ilm. Ada itu. Artinya bahwasanya mereka bukan dari kalangan ulum, cuma abad suma pengakuan saja. Orang yang mengaku memiliki ilmu. Ya kan? Kalau cuma anak-anak pungutan, bukan anak kandung. Ya jahalun, mereka bodoh. La ilaha illallah akan makna la ilaha illallah. Fayahkumuna ala kulli man talaffadha biha bil Islam. Walau kana mujahiran bil kufr sarah. Atau surah. Ya kan? Banyak di kalangan orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu, sedangkan mereka bodoh tentang makna la ilaha illallah. Bagaimana tentang akibatnya? Menghukumi atas seluruh orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan hukum Islam. Walaupun mujahir terang-terangan dengan kekufuran yang sore yang gamblang. Pemirsa ikhwah. Nah. Ka'ubadatil ka'ubadil kubur. Ubat atau ibadah sebenarnya? Ubat atau ibadah? Seharusnya ini ka'ubadil ini, bukan ubadah. Ka'ubadil kubur. Apa? Sahih. Ka'ibadatil kubur wal mauta wal awsan wastihlalil muharramat al-ma'lum tahrimuha minatin daruratan. Sejuga. Ini fayahkumna ala kulli man talafadu biha bil Islam walau kana mujaran bil kufur as-sarah. Apa itu jahr bil kufur sarah? Terang-terangan dengan kekufuran yang sore seperti mengibadai kuburan. Mengibadai orang-orang sudah mati, mengibadai berhala, menghalalkan perkara-perkara yang haram, tentang haramnya sudah maklum, sudah jelas secara pasti, enggak perlu lagi istidlal dalam urusan din ini, sangat gamblang. Hukum bighairi ma anzalallah, jantarannya apa? Kufur sarah jantarannya apa? Al-hukum bighairi ma anzalallah. Sekalipun dia terang-terangan dengan kekufuran yang surah, yaitu diantaranya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini taghut. Wattikhadi ahbarihim waruhbanihim arbaban min dunillah. Dan menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah, ahli diantara mereka, sebagai rob, sebagai sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Jadi antara kufur sarah adalah al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Hukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dengan kata singkat dikatakan taghut. Mafhum? Kita bilang taghut. Dan ini bukan ucapannya para takfiriyin, ini ucapannya apa? Al-Qur'an. Wa may yu'min billah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah dan taqut la alukum bi ghairi ma anzalallah. Itu kandungan dari Al-Qur'an yang sangat gamblang. Ini bukan ucapannya jamaah takfir, jangan di serempet-serempetkan, ditempel-tempel kepada alul batil, ini ucapannya alul haq. Di antara kufur shorah adalah wal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Hukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah di antara mereka sebagai sesembahan dari selain Allah Ta'ala. Walau kanat lihaula'il jahla kulubun yafqahu nabiya la'alimu anna makna la ilaha illallah al-bara'atu min ibadati ghairillah. Dan jikalaulah mereka-mereka orang yang bodoh memiliki hati yang bisa digunakan untuk memahami dengan makna la ilaha illallah, sungguh mereka tahu tentang makna la ilaha illallah. Maknanya adalah berlepas diri dari mengibadai selain Allah Ta'ala. Walaukanat lihaulai jahala kulubun. Seandainya bagi mereka orang-orang yang bodoh itu memiliki hati yang bisa digunakan untuk memahami yafqahu nabiyya. Yafqahu nabi bil kulub. Bisa digunakan untuk memahami dengan hati mereka itu, sungguh mereka akan mengetahui tentang makna la ilaha illallah, yaitu berupa al-bara'ah, berlepas diri dari mengibadah selain Allah. Yafqahuna bayani yafqahuna bil qulub. Wa ita'il ahad wal misak bil qiyam bi ada'i haqqillah fil ibadah. Dan memberikan ahad wal misak. Yaitu apa? Memenuhi perjanjian dari Allah Ta'ala untuk melaksanakan, menunaikan haknya Allah Ta'ala dalam perkara ibadah. Yadul ala dalika qulullahi wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sebagai bukti yang menunjukkan perkara ini adalah barang siapa yang kufur dengan taghut. Dan apa taghut tadi? Dan antaranya apa? Mengibadai selain Allah. Di antaranya al-hukum bi ghairi ma anzalallah, ini taghut. Ya. Waqad syahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil khawarij bi kasrati shalah wa shiyam wa qiraatil Qur'an. Apa ini? Al-mashun bila ilaha illallah. Dan sungguh Nabi telah memberikan persaksian untuk para khawarij dengan bahwa apa persaksiannya? Berupa banyaknya salat, banyaknya berpuasa, banyak membaca Al-Qur'an. Penuh dalam Al-Qur'an tadi dengan mashun itu penuh. Dan melakukan dengan kalimat la ilallah. Wa ma'adhalika faqad hakama alaihim bil kufr. Bersama dengan penuhnya banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyak menjaga Al-Quran. Tapi bersama dengan itu Rasulullah memberikan hukum atas mereka dengan kekufuran. Bi annahum yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Apa itu hukumnya? Kufur. Bahwasanya mereka lepas dari agama sebagaimana lepasnya apa? Saham. Anak panah dari rominya, dari apa? Dari sasarannya. Jadi anak panah itu diluncurkan, nembus kepada sasaran, langsung tembus lepas. Jadi Rasulullah memberikan ibarat tentang lepasnya Islam dari mereka, para khawarij, seperti lepasnya anak panah dari sasaran. Artinya sasaran tadi dipanah dan anak panahnya tembus. Sampai tadi anak panah telah itu dilihat, enggak nempel setekipun, enggak ada darah, enggak ada kotoran yang ada di anak panah tadi, bersih. Maknanya dari sisi ini mereka adalah keluar dari Islam dengan benar-benar keluar bersih, enggak nyentel sedikitpun. Dari sisi ini Ahlul Ilm menghukumi mereka adalah kufar. Khawarij adalah kufar. Wa qala law adraktuhum laqataltuhum qatla adin. Jika aku mendapati mereka, sungguh akan kubunuh mereka dengan pembunuhan apa terhadap seperti apa kaum 'Ad. Kama fi sahihaini walau kana mujaradul talaffuz bila ilallah kafian. Maka seandainya cukup melafadzkan kan berdalil adalah cukup, sekedar melafadzkannya cukup. Ini melafadzkan kalimat la ilallah cukup. Ma waqatil harbu wal ada'u bainar rasul sallallahu alaihi wasallam bainal musyrikin alladzina kanu yafhamuna la ilaha illallah. Seandainya kalau saudara mengucapkan itu cukup, ya kan, maka enggak terjadi peperangan, enggak terjadi permusuhan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan antara orang-orang musyrik yang dulu mereka paham akan makna la ilaha illallah. Aktsara mimma yafhamuha adiyaul ilm fi hadzal zaman. Lebih banyak pemahamannya, lebih paham daripada ya kan? Orang-orang yang sekarang ini mengklaim memiliki ilmu di zaman ini, walakin taballahu ala qulubihim fahum la yafqahun, tapi Allah telah memberikan tutup atas hatinya mereka, sungguh mereka tidak paham. Nah, ini ikhwah. Maka itu berarti kan ingkar terhadap tagut ini bukan ucapannya para takfiriyin. Ingkar terhadap hukum bighairima anzalallah dengan penyebutan itu adalah tagut, bukan ini ucapannya para jamaah takfir. Ingat. Ini ucapan yang menyesuaikan Al-Qur'an dan Sunnah, mencocoki penafsirannya ahlul ilm, ya kan? Jangan lagi tempel-tempel kepada pemahaman takfir atau khawarij, ya kan? Sebagaimana mereka-mereka yang sering menggelari, ya kan? Takfiri, takfiri, takfiri terhadap orang yang mengingkari perkara ini. Tapi akan kita cukupkan dulu dan kita lanjutkan pada waktu akan datang. Alhamdulillah, sampai jumpa dulu.